sekarang turunlah, penuhi kami dengan kuasamu. Kami rindu kepenuhan Roh Kudus. Oh Roh Kudus sekarang turunlah, oh Roh Kudus sekarang turunlah, penuhi kami dengan kuasamu. Kami rindu kepenuhan Roh Kudus. Oh Roh Kudus.